dengan caraku. Tersadar hatiku untuknya, pertemuan yang tak kusangka. Terbayang paras indah wajahmu di setiap saat lamunanku. Tak menahan, kau jadi milikku. Terima kasih.